سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. Aku bersumpah dengan hari kiamat. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. يسألُ أيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Dan bulan pun telah hilang cahayanya. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? كَلَّا لَا وَزَرُ. Tidak, tidak ada tempat berlindung. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. Dan meskipun dia menyampaikan alasan-alasannya. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Janganlah engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya di dadamu dan kamilah yang akan membacakannya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian sesungguhnya, kamilah yang akan menjelaskannya. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ. Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wujuhun yawma'idhin nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya mereka memandang. Wujuhun yawma'idhin basirah. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Kalla idza balaghatit taraqi. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Waltaffatis saqu bis-saq. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yawma idhnil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala shalla. Karena dia dahulu tidak membenarkan Al-Qur'an dan Rasul dan tidak pula melaksanakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta.